Yang pertama nasutiyah, yang kedua lahutiyah. Isa alaihi salam, Isa bin Maryam yang dijuluki Al-Masih, kata mereka memiliki dua unsur. Yang pertama lahutiyah, yang kedua nasutiyah. Lahutiyah unsur keilahan, unsur ketuhanan. Nasut adalah unsur kemanusiaan. Sehingga mereka menganggap bahwa itu dua tapi satu, satu tapi dua. Karena al-ilah berwujud pada Isa. Sehingga Isa memiliki unsur ketuhanan sekaligus memiliki unsur kemanusiaan. Fahadha dalalun mubin. Itu adalah kesesatan yang nyata. Dan Allah tegaskan di dalam ayat ini, laqad kafara. Dan sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah. Atau mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi Isa. Ini adalah kekafiran. Qul, katakan pada mereka, faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam. Katakan pada mereka, apakah mereka memiliki sedikit kekuasaan untuk bisa menolak kalau Allah akan membinasakan Isa bin Maryam wa ummuhu dan juga ibunya, waman fil ardi jami'an, dan kalau Allah akan membinasakan seluruh manusia di muka bumi, siapa yang bisa menghalangi? Apakah Nabi Isa alaihi salam bisa menghalangi kalau Allah ingin menghancurkan dirinya, mematikan dirinya atau ibunya Maryam, Isa ibni Maryam? Apakah bisa menghalangi kalau Allah yurid menginginkan an yuhlikal masih, ingin membinakan Al-Masih ibn Maryam wa ummahu dan juga ibunya dan juga seluruh manusia, apakah bisa menghalangi? Tentunya mulut mereka kalaupun tidak menjawab, hati mereka pasti menjawab. Ya enggak mungkin. Berarti mereka tidak memiliki ketuhanan. La Isa wa la ummu. Tidak Nabi Isa alaihi salam, tidak pula ibunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum Nasrani memiliki beberapa aliran, memiliki beberapa sekte-sekte. Di antaranya ada yang meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih. Al-Masih jelmaan dari Allah. Itu satu aliran. Aliran yang lain menyatakan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam anak Tuhan, anak Allah, Tuhan Bapaknya. Dan Maryam, astagfirullah, dikatakan ibunya, Tuhan Ibu. Sehingga mereka mengisyaratkan tiga. Satu, dua, tiga. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganggap kafir semua sekte tadi. Sekte yang pertama yang menganggap bahwa Isa adalah jelmaan Allah. Di dalam ayat ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafir, sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam adalah Allah. Sedangkan sekte yang lain disebutkan dalam ayat lain, laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Ini yang menganggap ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dua-duanya dikatakan dengan tegas dalam Quran, laqad kafara, laqad kafara. Sehingga sangat aneh kalau ada kelompok aliran pemahaman yaitu Islam liberal yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Padahal ayatnya laqad kafara, sungguh-sungguh telah kafir. Apakah berani menentang ayat Allah ini? Bahkan sampai ada yang berbicara di hadapan ratusan ribu orang menyatakan siapa yang menganggap Yahudi dan Nasrani telah kafir, maka dia suruh mondok lagi, suruh belajar lagi. Karena menurut dia tidak kafir Yahudi dan Nasrani. Padahal Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah dan Nasrani menganggap Isa sebagai anak Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walhamdulillah, ayatnya sekarang kita baca dan mudah dihafal. Laqad kafara alladziina qalu annallaha huwal masiih ibnu maryam. Qul, katakan, apakah mereka memiliki kekuasaan sedikit saja kalau Allah menghendaki untuk membinasakan, mematikan Isa ibni Maryam atau ibunya atau seluruh manusia? Tidak mungkin, tidak akan bisa. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi, wama bainahuma, dan juga apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah menciptakan apapun sekehendaknya. Isa alaihi salam ciptaan Allah. Maryam, Sayyidat Maryam juga ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW juga ciptaan Allah. Nabi Ibrahim AS ciptaan Allah. Semua para Nabi, semua para Rasul, semua manusia adalah ciptaan Allah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala sesuatu sekehendaknya. Dan Allah bisa menciptakan dengan tanpa bapak, dengan tanpa ibu, dengan tanpa ibu dan bapak, bagi Allah mudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Mau ada bapaknya, mau ada ibunya, maupun tidak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa kita katakan demikian? Mau ada bapaknya, mau enggak ada. Mau ada ibunya, mau enggak ada. Allah bisa menciptakan sekehendaknya. Karena yang membuat syubhat mereka kaum Nasrani sehingga menganggap Isa adalah Allah, syubhatnya adalah karena dia lahir tanpa bapak. Lahir dari seorang ibu, yang bernama Maryam alaihissalam, jadi doa keselamatan saja, tidak ada nabi perempuan, barakallahu fiikum. Sehingga mereka bingung bagaimana mungkin seorang wanita tidak disentuh oleh laki-laki tiba-tiba hamil. Jawabannya mudah, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha bisa, Allah maha kuasa. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas yang sedang kita baca. Lama dzakara ta'ala akhdha al-mitsaq 'ala ahli al-kitabain, ketika Allah menyebutkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari ahli al-kitabain. Ahli al-kitabain Yahudi dan Nasrani. Kitab Injil dan kitab Taurat. Ketika Allah menyebutkan perjanjian atas mereka, wa annahum lam yaqumu bihi bal naqaduhu, yang ternyata mereka tidak berpegang dengan perjanjian tersebut, bahkan mereka menentangnya, mengingkarinya, menyelisihinya, maka Allah sebutkan di antara penyelisihan mereka, di antara penentangan mereka, dzakara aqwalahum syani'ah, disebutkan di sini dalam ayat ini ucapan-ucapan mereka yang sangat jelek, syani'ah yang sangat jelek. Fadzakara qaulan nasara, disebutkan contohnya ucapan Nasrani. Al qaulul ladzi maqalahu ahadun ghairuhum, ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun dari kaum-kaum lain selain Nasrani, yaitu menyatakan Allah punya anak. Astagfirullah. Atau menyatakan Allah menjelma menjadi manusia namanya Isa. Ini qaulun 'adzim. Qaulun kabir, ucapan besar. Allah katakan dalam ayat yang lain, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Tidak lain mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat besar, kalimat yang mengerikan. Menyatakan Allah punya anak. Astagfirullah. Bi anna Allah huwal Masih ibn Maryam. Di antara ucapan jeleknya adalah bahwa Allah adalah Isa. Isa adalah Allah. Wa wajhu syubhatihim. Di antara sisi syubhat mereka, annahu wulida min ghairi abin. Di antara syubhat mereka yang membuat mereka sesat seperti itu, karena mereka melihat Isa wulida min ghairi ab. Dilahirkan tanpa bapak. Seorang wanita melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Fa'taqadu fihi hadzal i'tiqadil batil. Maka mereka pun meyakini dengan keyakinan batil ini. Lahir dari wanita yang suci tanpa disentuh siapapun. Berarti kalau wanita ini suci, melahirkan nabi juga yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Itu pikiran dungu. Itu pikiran bodoh. Mengapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa untuk menciptakan manusia tanpa bapak. Allah maha bisa untuk menciptakan manusia tanpa ibu. Allah maha bisa untuk menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Dan semuanya terjadi. Semuanya Allah buktikan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Tidak ada. Mengapa enggak dikatakan itu Tuhan juga? Tuhan Adam. Tayyib Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Siapa ibunya? Berarti dari bapak tanpa ibu. Mengapa enggak dituhankan juga sekalian? Barakallahu fiikum. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ma'a anna Hawwa'a nadhiruhu. Padahal Hawwa juga mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Khuliqat bila um aw bila ab. Dikatakan khuliqat bila um. Hawa diciptakan tanpa ibu. Hanya dengan bapak. Bapaknya adalah Adam. Karena diambil dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa. Wa Adam aula minhu. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam aula minhu, lebih utama lagi. Mengapa? Khuliqa bila abin aw um. Diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Bila abin wala um. Fahalad da'aw fihimal ilahiyah. Mengapa mereka tidak menuhankan juga? Kama da'awha fil masih. Sebagaimana mereka mengaku-ngaku bahwa Isa adalah Allah dan menuhankan Isa, karena katanya terjadi tanpa bapak. Mengapa tidak menuhankan Hawa yang diciptakan tanpa ibu? Mengapa tidak menuhankan Adam yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu? Walhamdulillah. Ini pun diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara berpikir seperti ini. Diajarkan. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Adam, Allah ciptakan dengan kun, jadilah, maka jadilah dia. Allah ciptakan dari tanah, Allah bentuk dari tanah dengan tangannya sendiri yang mulia. Kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah Adam, tanpa bapak, tanpa ibu, dan Allah bisa. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari Adam, tanpa ibu, dengan kun fayakun, dan Allah bisa. Mengapa ketika Allah menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa alaihi salam, mengapa kita bingung mencari bapaknya? Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Jangan-jangan Allah bapaknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Inginnya membela seorang yang saleh, saliha, membela Nabi Isa, membela Sayyidat Maryam, karena kedua-duanya orang-orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala, saleh, saliha. Dituduh oleh Yahudi sebagai anak zina, dan Maryam dituduh berzina, itu gak ketahuan dia zina, dan seterusnya. Menghina Nabiullah Isa, dan juga menghina seorang wanita yang salihah, allati ahsanat farjaha, yaitu Maryam binti Imran. Mereka ingin membelanya dari tuduhan Yahudi. Tidak, dia bukan anak zina. Kalau gitu siapa bapaknya? Mikir, siapa ya bapaknya? Siapa ya bapak? Gak disentuh laki-laki. Nah iya, kok bisa hamil? Berarti innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan meletup. Tetapi qutila kaifa qaddar, tapi celaka dia menentukan sesuatu yang salah. Harusnya menjawab dengan apa yang Allah ajarkan, jawaban yang sangat mudah. Memang Allah menciptakan harus dengan bapak. Allah menciptakan Adam, siapa bapaknya? Allah menciptakan Hawa, siapa ibunya? Bagi Allah mudah, bisa. Jawablah, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Permisalan Nabi Isa seperti permisalan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Maka Allah hanya menyatakan kun kalimatan, kalimat yang Allah keluarkan, yang Allah lemparkan, dibawa oleh Jibril ke perut Maryam, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi di perut Maryam, dan lahirlah Isa alaihi salam bikun, dengan kalimat kun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadalla ala anna qawlahum ittiba'u hawa min ghairi burhan. Jelaslah, berarti ucapan mereka itu hanya ikutan terhadap hawa nafsu, min ghairi burhan, tanpa bukti-bukti, wala syubhah, tanpa syubhat apapun. Syubhat itu ketidakjelasan. Tetapi apa yang kita yakini tentang Allah sangat jelas. Allah bisa menciptakan tidak pakai bapak, Allah maha menciptakan tanpa ibu, Allah bisa menciptakan manusia dari bapak, dari ibu, dan Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Itu bukan syubhat. Kenapa bingung cari siapa bapaknya? Katakan Allah maha kuasa untuk menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa bapak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faraddallahu alaihim bi adillatin aqliyatin wadihah. Maka Allah pun membantah ucapan mereka dengan dalil-dalil akli, dengan dalil-dalil akal yang sangat wadiha, yang sangat jelas. Maka Allah katakan, qul, ucapkan pada mereka, faman yamliku minallahi syai'a, siapa yang bisa memiliki kekuasaan sedikit saja untuk menolak, kalau Allah menghendaki untuk membinasakan Maryam dan ibunya, dan seluruh yang ada di muka bumi, ada yang bisa menghalangi? Pasti hati kecil mereka akan jawab, ya gak akan ada yang bisa menghalangi. Tayyib. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Berarti tidak ada ilah dan tidak ada yang memiliki uluhiyah ketuhanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanal madkurun lam tina'a indahum yamna'uhum law arada Allah an yuhlikahum wala qudrata lahum ala dhalik dalla ala butlani ilahiyati man la yamtani' minal ihlak. Maka semua yang disebut tadi, Maryam dan ibunya dan seluruh manusia, lam tina'a indahum, mereka tidak punya kemampuan penolakan, tidak punya imtina', yang bisa yamna'uhum, yang bisa menghalangi. Lau aradallahu an yuhlikahum, kalau Allah ingin membinasakan mereka, mereka tidak bisa menghalangi, mereka tidak punya imtina'. Wala qudrah, enggak punya pula kemampuan untuk menolak. Dalla ala butlan, maka yang demikian menunjukkan batilnya sifat ketuhanan mereka. Tidak ada, mereka tidak punya sifat ketuhanan. Mengapa? La yamtani' minal ihlak, mereka tidak bisa menghalangi, mereka tidak bisa menolak kalau mereka dibinasakan. Baik, Nabi Isa alaihi salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka Yahudi tidak berhasil membunuh Nabi Isa, bal rafa'ahu Allah, karena Allah angkat Nabi Isa ke langit. Mereka mengejarnya, mereka mengejarnya dan mereka merasa membunuhnya, padahal kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa, orang yang ada di sana yang merupakan pengkhianat, yang menunjukkan persembunyian Isa, justru dia yang diserupakan, maka dialah yang disalib dan dibunuh oleh mereka. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Tetapi pertanyaannya, apakah Nabi Isa tidak mati? Hah? Apakah Nabi Isa tidak wafat? Wafat. Di akhir zaman Nabi SAW menyatakan bahwa Isa akan turun ke dunia dan akan membantah mereka-mereka yang menyatakan bahwa dirinya Tuhan, akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, dan akan menerangkan pada mereka kebenaran. Setelah itu wafat. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Isa alaihi salam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, pada saatnya, pada waktunya, ajalnya yang sudah Allah tentukan. Tapi apakah bisa menolak? Tidak bisa. Dan kalau sudah terjadi benar-benar wafat, sebagaimana para anbiya, para nabi, para rasul juga wafat, menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Masa Tuhan bisa mati? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Tidak ada. Allahu huwal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, bahkan tidak dikenai rasa kantuk, tidak tidur, apalagi mati. Itu sifat ketuhanan. Yang tidak memiliki sifat ini bukan Tuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada agama ini. Agama yang benar-benar rasional. Agama yang benar-benar pas, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan apa yang dibikin oleh manusia. Barakallahu fiikum. Qala, dikatakan selanjutnya, qala wala fi quwwatihi syai'un min al-fakkak. Apakah mungkin dianggap Tuhan kalau dia tidak bisa menghalangi dirinya dari kebinasaan, enggak bisa menghalangi dirinya dari kematian, enggak bisa menghalangi dirinya dari beberapa perkara-perkara yang tidak pantas, antuk, tidur dan sebagainya, bagi ketuhanan tidak pantas. Apakah bisa menghalangi? Tidak bisa menghalangi. Wala fi quwwatihi syai, dan tidak pula memiliki kekuatan yang bisa menghindar dari kebinasaan itu, dari kematian itu. Maka itu bukti bahwa mereka bukan Tuhan, mereka manusia biasa. Hanya saja diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai rasul, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Maka Isa sejak lahirnya masih di pangkuan ibunya sudah berkata, "Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, milik Allah, budaknya Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. Atani al-kitab, aku akan diberi kitab. Waja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan nabi. Sangat jelas sesungguhnya. Kalau mereka mau mendengarkan ucapannya Isa sendiri alaihi salam. Wa minal adillati, dan di antara dalil-dalil, di antara bukti-bukti, annallaha wahdahu, bahwa Allah lah sendirinya. Mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, yang menguasai, pemilik, penguasa, raja di raja, yang menguasai seluruh langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya tasarraf fihim bihikmati au bihukmihi al-kauni. Ya tasarraf fihim, yang mengatur pada mereka dengan hukum-hukumnya al-kauni wasyari. Mengatur makhluk-makhluk ini dengan hukum al-kauni, takdir-takdir. Ini terjadi, ini tidak terjadi, ini binasa, ini selamat, ini hancur, ini tidak, dan seterusnya. Itu kauni, takdir. Dan juga diatur dengan hukum-hukum syar'i. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini dianjurkan. Dan juga Allah yang mengatur mereka dengan hukum-hukum jazai. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Itu jazai. Wahum mamlukuna mudabbarun. Sedangkan mereka, makhluk-makhluk seluruhnya, termasuk para nabi, termasuk para rasul, termasuk Nabi Isa, termasuk Sayyidat Maryam, semuanya adalah makhluk-makhluk mudabbarun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mudabbarun, diatur, mamlukun, dimiliki. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah. Fa hal yaliku an yakunal mamlukul 'abdal faqir ilahan ma'buda? Maka apakah pantas? Apakah yalik? Apakah layak mereka-mereka yang dimiliki oleh Allah, ayyakunal mamluk, yang dimiliki tadi, wal abdul faqir, hamba yang serba kekurangan, dijadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan, ma'budan, sesembahan, ghaniyan min kulli wajhin, yang maha cukup dari segala sesuatu. Hadza min a'dhamil muhal. Ini adalah sebesar-besar kemustahilan. Sebesar-besar kemustahilan. Wala wajha listighrabihim li khalqil Masih Isa bin Maryam. Dan tidak perlu ada keanehan, keheranan dengan diciptakannya Al-Masih Isa bin Maryam tanpa bapak. Enggak perlu heran, bagi Allah mudah. Enggak perlu istighfar. Kok bisa? Fa inna Allah yakhluqu ma yasha. Karena Allah Maha menciptakan apapun sekehendaknya. Allah menciptakan manusia yang bernama Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Allah kehendaki, nyatanya bisa. Allah menciptakan Hawa dari Adam tanpa ibu? Kalau Allah kehendaki, nyatanya bisa. Dan Allah menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa bapak, nyatanya Allah bisa. Enggak ada yang aneh. Insya'a, kalau Allah kehendaki, min abin atau min ummin, kasairi bani Adam, seperti seluruh anak Adam ini diciptakan dengan bapak dan ibu. Wa insya'a, kalau Allah kehendaki, min abin bila um, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menciptakan dari bapak tanpa ibu, seperti siapa? Hawa. Wa insya'a min ummin bila ab, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, seperti Isa. Wa insya'a, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menciptakan tanpa ibu, tanpa bapak, menciptakan manusia, seperti Adam alaihissalam. Fanawwa'a khaliqatahu ta'ala bimasyiatihi nafidah, maka Allah membuat bermacam-macam ciptaannya dengan sekehendaknya, nafidah, terwujud kehendaknya, terlaksana. Allati la yasta'si 'alaiha syai', yang tidak mungkin ada yang menentangnya sesuatu apapun. Walihada qal, Allah, karena itu Allah berkata, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diakhiri dengan kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya yang ke-18, Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Qul, katakan pada mereka, falima yu'adzibukum bidunubikum, mengapa Allah mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq, bahkan kalian itu manusia seperti manusia lainnya yang Allah ciptakan, enggak ada bedanya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah mengazab, menyiksa siapa yang dikehendakinya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ma bainahuma, dan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir. Disebutkan pula ucapan jelek yang berikutnya dari mereka. Wa min maqalatil yahud wan nasara, di antara ucapan Yahudi dan Nasrani, anna kullan minhuma da'a da'wa batilah, bahwa dua golongan ahli kitab tadi mengaku dengan pengakuan yang batil bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, atau dengan bahasa mereka, children of God, kata mereka, anak-anak Tuhan. Bi an qala kullun minhuma, masing-masing dari kedua golongan ahli kitab tadi, Yahudi dan Nasrani, mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami anak-anak Tuhan dan kecintaan-kecintaan Tuhan. Wal ibn, kata ibn, anak, di dalam bahasa mereka maknanya adalah yang dicintai. Kami ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yuridu al-bunuwatal haqiqiyah. Lihat bijaknya kaum muslimin. Kalau mereka bukan menganggap diri mereka benar-benar anak Tuhan, kaum muslimin tahu dan mengakui yang mereka maksud bukan benar-benar anak, bukan. Tetapi kami ini yang dicintai oleh Allah seperti anak-anaknya sendiri. Kami ini seperti anak-anaknya sendiri, disayangi oleh Allah SWT, kata mereka. Baik, itu pun apakah benar? Faina hadza laysa min madhhabihim illa madhhabin nasara fil masih. Karena menyatakan seluruh manusia, seluruh Yahudi, seluruh Nasrani sebagai anak-anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, itu bukan akidah mereka. Kita objektif. Itu bukan akidah mereka. Bukan keyakinan Yahudi, bukan pula Nasrani. Mereka hanya menganggap benar-benar anak Tuhan hanya Isa menurut Nasrani dan Uzair menurut Yahudi. Adapun mereka berkata, nahnu abna'ullah, kami anak-anak Allah, maknanya kami kecintaan-kecintaan Allah. Kami ini anak-anaknya, kata mereka. Yani al-habib, walam yuridu al-bunuwa haqiqiyah. Mereka tidak memaksudkan benar-benar anak. Faina hadza laisa min madhhabihim. Ini bukan madhab mereka. Kecuali madhab Nasrani tentang Al-Masih saja. Qala Allah raddan alaihi, maka itu pun Allah bantah mereka. Kalau kalian itu dianggap anak-anak Tuhan, disayangi dan seterusnya, mengapa kalian diazab? Falima yu'adzibukum bidunubikum. Sebagian mereka ditimpakan oleh Allah azab. Sebagian mereka dibantai habis. Seperti kaum Nasrani yang dibantai oleh Yahudi. Seperti Yahudi yang dibantai oleh kaum-kaum lain habis. Tayyib. Falima. Mengapa kalian diazab? Itu baru dunia. Belum lagi akhirat nanti. Falau kuntum ahbabuhu ma'adzabakum. Kalau kalian itu kecintaan-kecintaan Allah, enggak akan diazab. Likaunillah la yuhibbu illa man qama bimaradihi. Karena Allah tidak suka kecuali membuat keridhaan kepada yang dicintainya. Bal antum basyarun mimman khalaq. Bahkan kalian adalah manusia seperti biasa, seperti umumnya. Berbuat dosa terancam, berbuat baik dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau beramal saleh, ikhlas karena Allah, tidak melakukan kesyirikan, Allah akan menyayanginya, mencintainya. Kalau berbuat dosa, Allah akan murka kepadanya. Seluruh manusia sama. Basyarun mimman khalaq. Maka Allah akan ampuni siapa yang dikehendaki, Allah akan siksa siapa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wallahu taala maliku kulli syai. Pemilik segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.